يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله hadirin dan hadirat masyaallah sekalian sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah azza wajalla atas segala limpah kurnia-Nya nikmat-nikmat-Nya kepada kita sama ada yang kita sadar atau kita tidak sadari yang besar maupun yang kecil yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita golongan yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu menjadi sebab untuk Allah SWT menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah kita di dalam menguraikan beberapa hukum ahkam daripada fiqh sunnah di mana kita berpandukan kepada kitab yang bernama fiqh sunnah karangan Syekh Fadhil rahimahullah taala. Setelah kita bincangkan dalam beberapa pelajaran yang dahulu berkenaan dengan kitab Al-Ariyah iaitu kitab pinjaman dan di sana telah kita jelaskan insya-Allah taala sekadar mampu kita. Kepada malam ini datanglah ataupun tibalah kita ke kitab ataupun bab yang berikutnya iaitu kitab Al-Wadi'ah iaitu barang titipan. Di dalam kitab mengatakan destinasi wadi'ah itu berasal dari kata wada'a syai' berarti meninggalkannya dan ia dinamai sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang pada orang lain untuk dijaganya dan disebutkan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Jadi daripada definisi tersebut, wadi'ah itu artinya kita tinggalkan sesuatu barang kepada orang lain. Jadi bukan kita berikan, kita pindahkan hak milik kita ke atas barang tersebut kepada orang lain. Kita tidak izinkan barang tersebut untuk digunakan oleh orang lain. Tapi apa yang kita buat? Kita hanya tinggalkan, kita hanya titipkan barang kita kepada orang lain. Artinya barang tersebut hanya boleh dijaga oleh orang yang kita titipkan kepadanya itu. Bukan bermakna dia boleh memakainya, dia boleh berbuat sesuatu ke atas barang tersebut, dia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain, dia tidak boleh memanfaatkannya. Yang dibolehkan hanyalah dia menjaganya. Jadi kalau timbul persoalan apa faedahnya seseorang mengambil barang orang lain untuk dijaga? Kita tahu masing-masing kita ada harta benda. Harta benda kita sendiri kita perlu jaga. Mana yang barang yang mahal, mana barang yang tidak apa mahal. Barang yang penting-penting, dokumen-dokumen walaupun dia tak mahal tapi mungkin dia lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi kita nak jaga barangan kita, kita nak jaga barang orang lain. Jadi di sini kita dapati bahawa akan ada keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang yang mempunyai harta itu perlu menitipkan barangnya kepada orang lain untuk menjaganya. Kerana kita kadang-kadang tidak mampu memelihara dan menjaga barang-barang kita semuanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik, jadi antara contohnya kita nak pergi buat haji, masanya agak lama dan di tempat kita tu keadaannya tidak berapa selamat dan kita tidak ada orang saudara mara ke ataupun di dalam rumah itu orang-orang yang boleh kita percayai untuk menjaga barang yang kita ada yang penting. Maka perlu atau tidak perlu kita mencari orang yang kita boleh percaya untuk dia jagakan sehingga apabila kita pulang kelak kita dapat mengambilnya daripada orang tersebut. Jadi ada keperluan dalam hal-hal demikian, tidak siap lagi, lagi-lagi pada zaman dahulu. Jadi tentu sekali tidak ada sebab untuk seseorang itu menerima wadi'ah, untuk menerima memelihara barang orang lain, melainkan dia buat itu kerana nak tolong saudaranya, kerana untuk mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa hukum wadi'ah? Maka samalah dengan hukuman pinjam, hukum pinjam meminjam, iaitu hukumnya adalah sunnah. Jadi kita tak cakap dia boleh saja, tapi dia sunnah, tapi dengan syarat dia niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana melihat memelihara barang orang lain itu tidak mendapat gantinya, tidak mendapat hibahnya, kita panggil, kita tak dapat upah yang berbentuk wang ringgit dan sebagainya. Banyak-banyak dapat terima kasih. Jadi tak ada apa-apa yang kita raihkan daripada memelihara barang orang lain, melainkan apa? Melainkan ikhlas untuk menolong saudara kita, dan dengan itu Allah SWT akan mengganjari kita. Dan Allah SWT telah menggalakkan kita berbuat baik di antara sesama manusia dengan firman Allah SWT seperti wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah itu amat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah menerangkan kepada kita, menggalakkan kita menolong saudara kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya apabila seorang hamba itu sentiasa menolong dan memerhatikan hajat-hajat saudaranya, maka Allahu i'auni fi auni al-'abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan menjaganya dan melihat akan hajat-hajat. Tentu sekali ini satu kelebihan yang besar. Allah SWT yang jaga hajat-hajat kita. Allah SWT yang akan membantu kita bila kita perlukan. Sebabnya kita tolong orang lain kerana Allah SWT. Baik, ada pun tentang hukum kisahnya. Hukumnya adalah, kata di dalam kitab itu, menyitip dan menerima titipan hukumnya jaiz. Ya, ini boleh saja. Dan telah kita terangkan sebenarnya ia sunnah. Tapi maksud jaiz di sini ia tidak wajib. Maksudnya kalau ada orang yang nak berpergian buat haji, nak tinggalkan dokumennya kepada kita, kita kata saya tak mau, boleh. Kamu tidak berdosa kerana tak tolong jagakan barangnya. Jadi dia kenalah cari orang lain. Jadi tak diwajibkan. Kenapa tak tolong kawan? Tolong kawan tak wajib. Melainkan dalam perkara yang darurat. Perkara yang darurat, maka ketika itulah diwajibkan kita memeliharanya. Tapi dalam menjaga harta benda orang dan sebagainya, tidak wajib. Dan kadang-kadang kita bukan hanya tidak wajib memelihara barang orang lain, kita tidak dibenarkan memelihara barang orang lain. Bila tu? Bila kita sendiri, yakni barangan kita sendiri tidak dipelihara dengan betul, kerana kita tidak ada tempat yang sesuai untuk memelihara, menyimpan barang. Tak ada tempat yang sesuai. Dan tiap barang itu perlu kepada al-hir, iaitu tempat menyimpannya. Bukan semua barang memerlukan tempat simpanan yang sama. Kalau barangnya mahal, macam mas perak, barang kemas, duit dan sebagainya, tak boleh simpan dalam kutik aja. Tak boleh simpan dalam beg sekolah. Tak boleh letak dalam laci. Tetapi ia perlu letak di tempat yang lebih selamat, di pintu apa, di apa, peti besi, siap dengan kunci dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mempunyai tempat simpanan seperti itu, tak boleh kita terima minta maaf, saya tak dapat menjaga barangan tersebut. Kalau kita terima juga, maka kita berdosa. Kerana daripada sudut ghalabatul zan, yakni berat sangkaannya bahawa kita tak dapat memelihara amanah tersebut. Dan wadi'ah, iaitu titipan, ini termasuk bab amanah. Jadi seseorang yang nak memikul sesuatu tanggungjawab itu, dia mestilah memiliki keahlian. Barulah dia dinamakan orang yang beramanah. Kalau dia tak ahli, dia tak reti buat, atau dia tahu buat sikit-sikit saja, yang banyak-banyak ada tak reti, maka apa akan jadi? Orang yang nak masak, nak masak, kalau masak untuk banyak lah, untuk walimah, dia tahu masak tapi sikit-sikit je. Kalau masak banyak dia tak tahu, habis. Alamat apa ni, satu satu perkara yang memalukan lah besoknya. Kan ada lagi yang akan takkan siap. Sebab apa? Dia menanggung satu bebanan, tanggungjawab, menanggung satu amanah, sedangkan dia tak cukup layak, tak cukup ahli. Jadi demikian itu penting. Nah, jadi daripada sudut hukum umumnya, dia disunahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahawa dirinya itu mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Jadi dia mesti mampu, dan dia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas, yang layak untuk barang seperti itu. Jadi mula-mula dia terima itu, wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tapi bila dah terima, wajib dia jaga betul-betul. Ini yang dinamakan accountability ya. Dalam Islam dah ajar dah hal-hal demikian. Bukan dia kata dah, saya pegang aja, saya tak tahu mana saya letak. Kalau hilang nasib lah awak. Awak letakkan tempat saya, nasib lah. Mana boleh macam itu eh. Bila awak dah terima, maknanya apa? Maknanya awak mesti jaga dan simpan di tempat yang sepatutnya. Kemudian wasiah adalah sebagai amanah yang ada pada orang yang dititipkan, dan dia berkewajipan mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Jadi satu lagi tanggungjawabnya, lepas dia menyimpannya, bila orang itu minta balik, tuntut balik, dia mesti pulangkan. Mesti pulangkan kepada pemiliknya. Bukan pulangkan kepada anak dia, pulangkan kepada orang gajinya. Itu pun akan kita sentuh insyaAllah. Ataupun pulangkan kepada kawannya. Mana barang tersebut? Aku dah kasih pada kawan kau. Alamak habis, dah tak tahu kat mana pergi. Jadi tanggungjawab dia simpan. Kemudian tanggungjawab kedua, dia pulangkan kepada pemiliknya bila dia minta. Bila-bila dia minta, itu asal dia. Dia tak boleh kata nyari, tak boleh ambil barang ni. Nak bulan depan ni, tak boleh. Ini bukan awak dah tiba barang tersebut. Awak cuma jaga. Bila dia nak ambil, awak kena pulangkan balik. Kemudian firman Allah Ta'ala berkenaan dengan wadi'ah ini, iaitu surah, ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ini adalah ayat yang umum terhadap semua amanah. Wa'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Artinya, jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbahu, Tuhannya. Jadi itu peringatan daripada Allah SWT. Jadi kalau kita percaya pada orang lain, orang lain dah percaya pada kita, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Orang yang dah dipercayai, hendaklah dia tunaikan amanahnya. Jadi Allah namakan dia sebagai amanah. Kemudian Allah ingatkan, walyattaqillaha, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhan yang dia sembah, yang merupakan Rabbahu, yang memelihara, yang mengetahui, yang memiliki semua sifat-sifat rububiyah, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Baik, jadi jangan dia suai di dalam amanah tersebut. Jadi berkenaan dengan izin dan disyariatkan wadi'ah itu, daripada yang itu kita telah dapat. Dan satu lagi cara khususnya daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sampaikanlah amanah orang yang memberi amanah kepadamu. Adil amanata ila man ikhtamanak. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW sebagai mentafsirkan Al-Quran tadi, iaitu hendaklah kita tunaikan apa juga amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kita. Baik, kemudian berkenaan dengan jaminan. Jadi kalaulah apa-apa berlaku kepada barang yang dititipkan wadi'ah itu, yang merupakan mungkin barang kemas, mungkin handphone, mungkin jam, mungkin dokumen-dokumen, buku bank ke dan sebagainya, kalau apa-apa berlaku, contohnya ada orang yang amat memerlukan harta, datang buka pintu, buka mangga, dia ambil barang itu, kira curi lah. Jadi ada apa-apa berlaku pada barang tersebut, bila nak pulangkan balik mana barang tersebut, tak tahu, dah ada orang pecah masuk rumah. Siapa nak tanggung ataupun siapa nak jamin? Jadi dalam hal ini ulama telah membahaskan, orang yang menerima titipan wadi'ah tidak berkewajipan menjamin. Dia tak boleh menjamin. Sama macam semua amanah, seperti pinjam meminjam, telah terangkan pendapat yang benar adalah dia tak perlu jamin. Dia dah pinjam barang, sekali rosak kereta tu dia pinjam, dia tak perlu jamin. Melainkan dalam dua keadaan dia kena jamin, iaitu kalau dia ada ta'adin ataupun ada tafril. Ta'adin maknanya dia anaya barang tersebut, dia pakai ataupun dia pinjamkan anak dia main-main dengan barang tersebut tu lah, sampai rosak ataupun perkara-perkara lain, ataupun dia cuai, dia tak jaga barang tersebut dengan sepatutnya, patutnya dimanggakan ke atau diletak kat dalam bilik yang khas ke dan sebagainya, tapi dia cuai-cuai saja. Maka dengan hal itu, jika dapat dibuktikan, maka dia wajib menjamin. Itu adillah dalam syariat Islam. Dia tak ada, kita katakan kita lepas tangan selama-lamanya, dan tak ada pula kita dikungkung untuk menjamin dalam segala-gala hal. Dan dalam hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni pada bab yang terdahulu, iaitu pinjam meminjam, dan riwayat dari Arar bin Syu'aib atau Amr bin Syu'aib dari bapanya, dari datuknya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man uzi'a wadi'an fala dhamana alayhi. Artinya siapa yang dititipi satu titipan, dia tidak berkewajipan menjamin. Jadi kalau ini sah sahih daripada Nabi SAW, itulah hukumnya. Dan ini tak ada khilaf di kalangan ulama tentang apa, tidak perlu seorang yang menjaga barang itu menjamin jika ada apa-apa kerusakan. Dan di dalam riwayat lain adalah hadis Nabi SAW, la zamana ala mu'taman, tidak ada kewajipan menjamin untuk orang yang diberikan amanah. Hadis diriwayatkan Al-Baihaqi. Dan ini memang disepakati oleh ulama. Kalau kita kena jamin, walaupun kita tak ananyakan barang tersebut, walaupun kita tak cuai, agak-agak siapa nak jagakan barang untuk orang lain? Buat apa? Nanya punya kerja, tak pasal-pasal cari beban. Jadi pak sanggup pula. Jadi kalau begitu, takkan ada orang nak jaga barang orang lain? Dan bila tak ada orang nak jagakan barang orang lain, maka tidak ada wadi'ah, maka semua orang kena jaga barang dia sendiri. Dan bila dia tak mampu, barang tu akan rosak, akan hilang, akan binasa dan sebagainya. Dan itu menyalahi maksud daripada syarak, iaitu untuk maslahat manusia. Dan antara maslahat manusia yang besar adalah memelihara harta benda. Kita tahu bahawa di dalam syariat, kalau kita bincang sikit, iaitu daripada bacaan kajian ulama-ulama daripada syariat Islam ini, lihat Quran daripada mula sampai habis, lihat hadis berapa banyak yang boleh, kita dapati bahawa Islam, syariat Islam tu memelihara lima perkara yang besar-besar. Yang pertama, syariat Islam memelihara agama. Jadi agama ni dipelihara oleh Islam. Kalau ada apa-apa perkara yang boleh merosakkan agama, yang boleh mengurangkan agama ataupun menambahkan agama, semuanya akan ditolak, ditutup pintunya oleh syariat Islam. Dan masuk Islam, kita mesti taat dengan ajaran Islam. Tak boleh keluar daripada ajaran Islam, murtad. Apa hukumnya? Hukumannya berat. Sebab Islam memelihara agama. Dan dalam masuk Islam, tak boleh kita mengejek-ngejek, main-main dengan agama Islam. Itu akan dilarang oleh Islam. Jadi itu memang diketahui oleh diketahui daripada dalil-dalil syarak. Kemudian Islam memelihara, sifat agama dia memelihara jiwa, iaitu seseorang manusia tidak boleh menganiaya atas jiwa orang lain. Dan juga termasuk jiwa ini, apa-apa yang berkaitan dengan jiwanya, walaupun tak sampai mati, melukakan saja, mesti ada pintu-pintu tersebut akan ditutup oleh Islam. Jadi membunuh, hukumannya mandatory. Mesti apa? Dibalas dengan kisah. Kalau tak sampai bunuh, luka sana, luka sini, telinga hilang, mata congkel, mata kamu kena congkel, telinga kamu kena potong. Kamu lukakan kat situ, kamu kena luka balik kat situ. Nampak? Sebab Islam memelihara jiwa. Jika tidak ada pemeliharaan ini, maka susah dia nak apa? Dia nak balik kepada maksud yang pertama untuk agama. Kalau kita jalan kat lorong sana, lorong sini, orang boleh pukul kita, orang boleh tembak kita, macam mana kita nak ibadat kepada Allah SWT? Jadi pintu merosakkan nyawa, dia apa? Ditutup. Kemudian dia memelihara akal. Syariat Islam kita baca, kita akan jumpa dia memelihara akal manusia. Sebab akal itu mana tu taklif. Dia adalah tempatnya beban syariat itu diturunkan ataupun dibebankan. Orang yang tidak berakal tidak dibebankan untuk beragama. Halal haram tak diarahkan kepada orang yang tidak berakal atau belum berakal. Seperti budak-budak kecil, kalau kita sakit, sampai koma dan tak sadar diri, tak payah solat. Memang tak payah solat. Sebab apa? Akal lah tak ada. Dan apa juga dia cakap, dia maki hamun ke apa ke dia cakap, kita dah tak kira lagi. Pasal apa? Dah tak akal, tak berakal. Tapi bila dia berakal, semua kitab-kitab syarak, perintah-perintah, larangan-larangan syariat tertuju kepada dia. Dia mesti amalkan mana dia mampu. Sebab itu, kalau seseorang itu cuba nak merusakkan akalnya, apa akan berlaku? Maka Islam akan larang. Islam akan letakkan hukuman yang keras, akan ditutup cara seperti itu ataupun usaha seperti itu. Sebab itu minum arak, hukum yang amat berat di dalam Islam. Dan semua yang membawa kepada apa? Kepada merusakkan akal, bukan minum direct pun, serf arak pun, perah dan anggur, sampaikan duduk dekat dalam satu meja, satu majlis yang ada arak serf kat dalamnya pun tak boleh. Itu kita perlu tahu. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW larang daripada seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat duduk tudaru alaiha, kat meja makan itu ada diedarkan arak al-khamr. Walaupun dia bukan orang Islam, kita tak boleh duduk tempat macam itu, apalagi tempat yang orang Islam, kat walimah, kat apa semuanya. Orang kata, apa ni, awak ni tak sosial, awak ini hidup dekat masyarakat majmuk lah dan sebagainya, tapi awak ni apa, ekstrim lah, tak moderate lah dan sebagainya. Kita cakap, itu awak lah cakap, kita boleh bincang waktu lain. Tapi sekarang kita ada hadis Nabi SAW, kita dilarang duduk di tempat yang ada serf apa? Ada dihidangkan minuman arak. Nah, itu sebab kenapa? Kerana ia membawa kepada kerosakan akal. Dan merosakkan akal termasuk perkara yang dipelihara, ataupun akal itu termasuk perkara yang dipelihara oleh syariat. Dah berapa dah? Agama, nyawa, kemudian akal. Kemudian satu lagi adalah harta. Ataupun sebelum harta tu, okay, kita sebutlah dan sebutkan harta. Harta dipelihara oleh syariat. Kita bacalah Quran, bacalah hadis, kita dapati syariat ni memelihara harta benda manusia. Kalau ada usaha, cubaan untuk merusakkan harta benda manusia, maka akan dilarang dalam Islam. Curi tak boleh, rompak lagi tak boleh. Harta kita pun kita nak bakar, kita ambil duit, buat macam gulung, macam rokok, kita bakar, pasal banyak sangat duit, berdosa besar. Tak boleh. Kita ada harta apa benda, kita nak bakar, kita nak buang, kita nak apa semuanya, tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, inna Nabi SAW bersabda, inna Allah naha an qil wa qal wa ida'atul mal. Sesungguhnya Allah SWT telah melarang daripada qil wa qal, cakap-cakap. Ya, ini cakap-cakap aja kan, cakap kedai kopi, itu kata gini, dikatakan ada dengar macam gitu, dengar macam ini, ini semua jangan. Orang tu dengar aja dia macam tu lah, ini semua jangan buat. Nabi Allah SWT larang. dan daripada idha'atil mal, dan daripada membazirkan dan mensia-siakan harta harta benda. Sebab tu kalau ada kulit binatang masih boleh pakai walaupun dia bangkai, Nabi SAW kata pada sahabat, ala akhaltum dibaraha, kenapa kamu tak tamak kulitnya dan gunakan kulitnya? Sahabat kata, innaha maitah, wahai Rasulullah, kambing ni dah jadi bangkai, dah bangkai dah najis, dah tak boleh pakai. Tapi Nabi SAW kata, idza dzubal ihabu faqad tahur, apabila kulit kelari sama dia dah suci lah. Maknanya Nabi SAW galak kan, kita pakai, kemanfaatkan, walaupun ada benda dah tak boleh pakai, apa yang boleh pakai kita pakai. Kereta masih boleh pakai, pakai. Ha, kalau scrap jangan buang gitu je. Besi-besi tu kalau kita kumpul, cakap je lah, ulama kata, kalaulah orang-orang Islam dekat negeri-negeri Islam kumpulkan scrap metal kereta dia, dia dah boleh buat senjata macam-macam. Dia tak payah beli besi ni. Tapi kita asyik buang, buang, buang, tenggek-tenggek-tenggek apa? Kereta-kereta tu buat jual tepat je. Wallahu alam. Jadi yang penting harta itu dipelihara. Sebab orang mencuri, potong tangan dengan syarat-syaratnya. Jadi dengan itu kita aman. Kita nak ibadah kepada Allah SWT, boleh. Kita masuk masjid, kita letak selipar kat luar. Keluar selipar dah tak ada. Besok buat lagi. Besok beli selipar baru lah. Ataupun kita besok selipar tak ada je, eh keluar selipar tak ada, ambil selipar orang. Habislah tu lagi teruk. Kalau kita baik, kita balik jalan kaki lah. Eh jalan kaki ayam. Besok beli lagi, datang lagi, hilang lagi. Kali ketiga awak agak-agak awak tak datang masjid lah. Datang pun, kalau sembahyang pun, dah tak tenteram hati lah, tak khusyuk. Sedangkan maksud Islam adalah untuk pelihara agama. Awak tengok, ini semua memelihara maksud yang paling utama iaitu agama. Dan juga perkara lain, rumah kita tak aman. Ada je orang nak masuk nak rompak. Seperti kita dengar kat negara-negara jiran dan sebagainya. Letak besi hilang, letak itu hilang. Jadi letak mangga sana, mangga sini dan sebagainya. Kereta hilang, motor hilang, apa semua hilang. Macam mana nak hidup, nak beribadah kepada Allah SWT? Maka dengan itu Islam memeliharanya dan meletakkan hukuman-hukuman yang agak berat. Sebenarnya yang terakhir yang disebutkan oleh ulama, kita dapati Islam memelihara maruah. Maruah. Sebab itu kita tidak dibenarkan merosakkan atau mencacatkan, mencelakan maruah orang. Kita tak boleh tuduh dia buat perkara sumbang, buat maksiat, zina dan sebagainya. Kita cubalah cakap macam itu, dan kita tak dapat bawakan bukti, dan bukti ini adalah 4 orang saksi, bukan awak seorang saja. Kalau seorang tu berzina ataupun mak dia pelacur dan sebagainya, jawab awak. Kalau kat mahkamah Islam, awak kena sebat 80 kali sebat. Mesti serik punya. So, banyak kita lihat budak-budak dia maki mak dia, dia maki bapak dia, dia maki kakak dia dan sebagainya. Itu semua dah masuk dalam hukum qazab. Qazab tu maknanya kita jatuhkan maruah orang dengan menuduh orang membuat zina. Ataupun kita tuduh orang anak haram lah, anak luar nikah lah, sebagainya. Habis itu semua dalam Islam ditutup pintu tersebut dengan hukuman yang berat. Dan termasuk dalam hal ini, ada ulama jadikan dia yang keenam, iaitu memelihara nasab keturunan. Nasab keturunan dipelihara oleh Islam. Jadi ada cara untuk menambahkan keturunan ataupun zuriat, iaitu dengan menikah nikah yang sah. Syarat-syaratnya, maharnya apa semuanya. Lalu kalau dah cerai satu kali, macam mana boleh rujuk iddah ke dan sebagainya. Dan kalau 3 kali dah tak boleh lagi, mungkin kalau bernikah tu hanya dengan orang-orang yang tertentu saja, bukan boleh nikah dengan sebarang orang. Dengan adik perempuan sendiri pun nak nikah, dengan makcik sendiri pun nak nikah dan sebagainya. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemudian kalau tak mau nikah, nak berzina, habis. Islam akan letakkan hukuman yang amat berat sekali. Disebat, kalau dia belum pernah berkahwin, disebat 100 kali. Depan orang ramai. Bukan main-main. Waliyashad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah sebahagian daripada orang-orang yang beriman menyaksikan azabnya. Dahsyat. Ini bukan hukum barbarik, sebab Islam sebenarnya rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat untuk manusia semuanya, untuk manusia, untuk binatang, untuk semua alam ni. Dengan adanya hukum-hukum ini yang mungkin orang nampak secara lalai sebagai keras, sebagai kasar, sebenarnya ia memelihara maksud daripada syariat. Jadi kalau orang bila dia rasa nak melampiaskan cawatnya, dia pergi kat sana, dia buat kat sana, dia buat kat sana, dia buat. Jadilah, kita pun tak tahu anak siapa. Nanti besok kahwin adik-beradik, pasal tu rupanya adik-adik dia. Apa akan berlaku? Maka akan bercampur aduk dalam keturunan. Dan tidak ada perbezaan ketika itu antara manusia dengan bukan manusia. Dan akan datang penyakit dan sebagainya. Oleh kerana ia ditutup pintunya. Wallahu'alam. Jadi kita dah terkeluar sedikit. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Sebab cara ini perlu diingatkan. Jadi kita faham akan apa tu, akan maksud daripada syariat. Dan di dalam ilmu Islam memang terdapat satu ilmu yang dinamakan maqasidus maqasid asy-syari'ah, maksud-maksud daripada syarak. Dan yang kita sebutkan tadi semua terdapat dalil-dalilnya lah, saya tak sebutkan satu-satu. Jadi di dalam wadi'ah ini terdapat maslahat untuk memelihara apa? Dalam yang 1 sampai 5 atau 6 tadi, dia memelihara harta benda. Baik. Kemudian daripada dalil riwayat sahabat pula, mereka bersepakat bahawa wadi'ah itu kalau telah berlaku dan kalau barang wadi'ah itu rosak, maka tidak perlu orang yang menjaga wadi'ah titipan itu menjamin. Dalam kitab mengatakan Abu Bakar pernah menghukum, pernah terjadi titipan disimpan di satu kemasan kemudian hilang disebabkan terjadinya kerusakan pada tempat tersebut, tempat simpan, bahawa tidak ada kewajipan menjamin padanya. Jadi ia telah dihukumkan oleh sahabat sebagai tak perlu menjamin. Dan satu lagi riwayat daripada Urwah Ibn Zubair, dia pernah mengicitkan pada Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham, Abu Bakar lain bukan Abu Bakar Siddiq, sejumlah harta dari Bani Mus'ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah. Kemudian Urwah mengatakan kepada ayah, tidak ada kewajipan bagi kamu, yakni untuk menjamin, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanah. Jadi Urwah tahu barang dia dah rusak, tapi dia, dan dia beritahu kepada orang yang menjaga tu, kau tak perlu jamin lah, memang barang itu dah rosak. Sebab kita semua faham tak perlu dijamin. Kemudian Abu Bakar lalu berkata, aku sudah tahu tidak ada kewajipan bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan ataupun umpatan orang-orang Quraisy bahawa aku sudah tidak dapat dipercayai lagi. Kemudian Abu Bakar itu pun menjual barang miliknya sendiri dan dia gantikan amanat yang rosak. Jadi menunjukkan para sahabat tahu bahawa kalau barang rosak dan dia tidak anaya, dia tidak cuai, dia tidak perlu jamin. Itu maksudnya. Kita teruskan. Menerima ucapan orang yang dititipi yang disertai tumpang. Kita masuk bab lain yang selalu disebutkan oleh para fuqaha tentang masalah wadi'ah ini. Kalau apa-apa berlaku pada barang tersebut, kita dah katakan orang yang menjaganya tidak wajib menjamin. Tapi kadang-kadang kita macam dapat rasakan bahawa orang yang menjaga barang kita itu telah anaya ataupun dia telah cuai, dia tak jaga barang itu betul-betul. Jadi sekarang kita ragu-ragu kepada dia, orang itu kata aku tak bersalah. Jadi siapa yang kita nak dengar? Barang tu kalau murah-murah $10, $20 tak apa. Kalau barang mahal-mahal macam mana? Dia titipkan beribu-ribu dolar misalnya. Dengan barang kemas apanya sekali, hilang. Orang datang curi. Dia kata, aku tak tahu, aku dah jaga dah cukup. Maka dalam hal ini ulama' telah membahaskan, dan mereka berkata, jika orang yang diberikan titipan mengaku bahawa barang titipan telah rosak tanpa ada unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah darinya itu diterima. Maknanya ada dua perkara sekarang. Dia kata, saya tak cuai. Dia mesti tambah dengan sumpah, demi Allah, saya tak cuai. Tak cukup dia kata tak cuai, dia tak nak sumpah. Kalau dia dah sumpah, kita terpaksa dengar cakap dia. Walaupun mungkin dia bohong, tapi kita tak ada bukti kan dia bohong. Dia dah sumpah dengan nama Allah SWT, dan sumpah dengan nama Allah SWT ni satu perkara yang bukan main-main. Seseorang itu mungkin boleh bohong sikit-sikit. Dia bohong dengan nama dia sendiri bolehlah. Dia bohong pakai nama bos dia boleh. Tapi nak bohong dengan nama Allah, orang yang ada iman dalam hatinya tak berani nak buat. Jadi sebab itu mahkamah di dalam Islam akan menerima sumpah tersebut. Dan ini disepakati oleh ulama' semuanya, yakni Isma' Ibn Al-Munzir rahimahullah ta'ala, seorang ulama' yang banyak menukilkan ijma', dan dia punya kitab namanya Al-Ijma'. Semua orang yang ilmunya kami hafal, yakni Ibn Munzir hafal, telah bersepakat bahawa apabila orang yang dititipkan telah menerima titipan dan kemudian dia menyebutkan bahawa barang tersebut hilang, ucapan yang diterima adalah ucapannya. Semua ulama mengatakan demikian. Ini mengikut ilmu Ibn Munzir lah. Dan bila dia cakap macam itu, artinya dia warak. Mungkin ada lagi yang apa tu, yang cakap lain. Tapi dia dah usaha, dia dah cek. Dia pergi dah satu tempat, satu tempat. Dia tanya orang semuanya, apa kata ulama tentang masalah ini? Oh, semua kata benda, semua kata yang sama. Iaitu kalau kata barang terhilang contohnya, maka kita terima kata-kata. Dan kita telah terangkan dengan syarat dia bersumpah. Jadi kalau ada ijma' tak payahlah kita bahaskan lagi. Cuma mungkin kalau orang tanya, kenapa nak tambah dengan sumpah, apa dalilnya? Maka dalilnya adalah hadis Nabi SAW, iaitu al-mudda'i al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Apa maknanya? Al-bayyinah, bukti di atas orang yang mendakwa, dan sumpah di atas orang yang mengingkari, menafikan. Ini hadis Nabi SAW dan ia terdapat di dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Dan hadis ini hadis yang penting, hadis yang umum sebagai kaedah dalam hal-hal yang dipertikaikan. Maka kaedahnya macam ni. Apa dia? Orang yang mendakwa sesuatu mesti bawa bukti, al-bayyinah. Dan al-bayyinah, bukti dalam Islam ni adalah saksi. Dan saksinya adalah dua orang laki-laki yang cukup sifatnya, akil baligh dan sebagainya. Kalau tak dapat dua orang laki-laki, maka satu lagi dua perempuan. Kemudian lepas tu ada khilaf. Kalau empat perempuan boleh tak gantikan dua laki-laki? Itu kalau nak pakai kias mungkin boleh. Dan dalil saksi tu adalah daripada Al-Quran, iaitu berkenaan dengan orang yang apa ni, ada jual beli secara berhutang. Maka fastashhidu syahidaini min rijalikum, kata Allah SWT, bila ada perjanjian kita nak hutang ke apa, maka hendaklah disaksikan dua rijal, dua laki-laki, syahidain. Allah yang sebut dua laki-laki. Kemudian fa illam yakuna rajulaini, kalau tak dapat dua orang laki-laki, fa rajulun wa imra'atani, maka satu lagi dan dua perempuan. Secara jelas awak tak boleh belok sana belok sini lagi. Orang yang mempertahankan hak perempuan pun dah patutnya dah terima sudahlah kalau dia beriman. Allah dah kata dua lagi, tak dapat dua lagi, satu lagi dua perempuan, kita nak cakap apa lagi? Adil ke tak adil tu pandangan awak. Kalau kita beriman pada Allah SWT, kita terima je. Jadi taksi mesti dua laki-laki ataupun satu laki perempuan. Kalau dah ada taksi, maka bolehlah dia dapat apa yang dia dahulu. Tapi kalau dia tak ada saksi, dia tuduh sesuatu bahawa barang tersebut sebenarnya cuai daripada orang ini dan sebagainya, maka apa yang kaedah kita pakai daripada hadis tadi adalah mahkamah akan tuntut orang tersebut yang menafikan, tidak aku tak cuai, aku tak cuai, untuk bersumpah. Jadi hendaklah dia bersumpah, wallahi, demi Allah, ataupun lapar-lapar sumpah bahawa aku tidak cuai. Dah. Kalau dia dah buat macam itu, maka mahkamah akan terima kata-kata orang yang menafikan tadi dengan sumpahnya. Jadi itu dalil. Dalam apa juga hal yang dipertikaikan, kaedahnya umum. Kemudian tentang pengakuan tercurinya satu-satunya titipan. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, siapa yang mengaku bahawa dia memelihara barang titipan bersama-sama dengan hartanya kemudian dicuri sedangkan hartanya sendiri tidak, maka dia wajib menjaminnya. Ini kes apa? Barang kecurian. Jadi orang itu dah titipkan barang, lepas tu dia datang nak minta, orang yang jaga barang tersebut kata, minta maaf, barang tu hilang. Nah, hilang macam mana? Orang datang curi. Kaji lagi, cek lagi, ada tak barang lain hilang? Oh, barang-barang aku tak hilang, barang kau aja hilang. Nak terima tak terima? Sumpah demi Allah pun kita tak terima. Kalau kita lihat apa dalilnya, dalilnya daripada sudut apa? Akal. Bahawa kalau ada orang nak curi barang, takkan barang yang dititipkan saja yang hilang, mesti barang yang ada kat situ pun dia tapu sekali lah. Kalau senang dia ambil. Jadi kamu sumpah macam mana pun kita takkan terima mengikut keadaan yang zahir. Itu dalam Islam. Baik. Jadi itu satu bukti bahawa dia berbohong. Kalau bagaimanapun ni semua balik kepada qadhi lah. Ni kita cakap ni simple lah. Perkara yang simple. Tapi biasanya kes mahkamah tak simple macam gini. Macam-macam. Sana ada tambah sini cerita, tambah sana dan sebagainya. Sampaikan benda yang betul boleh jadi bohong. Yang bohong boleh jadi betul. Itu kalau lagi lawyer pandai-pandai, semua dia boleh putar balik. Jadi yang situ qadhi dia, hakim dia mesti lagi pandai. Baik. Kemudian perkara yang berikutnya, seseorang yang mati dan dia mempunyai wadi'ah titipan di seorang pada seorang yang lain. Jadi man mata wa sabata anna indahu wadi'atan bi ghairihi. Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya ada barang titipan orang lain dan barang titipan tersebut tidak diketemukan, barang tu je fahiyadainun alaihi, maka ia menjadi hutang atasnya yang wajib dibayar oleh orang yang ditinggalkannya. Jadi seseorang ini meninggal dunia, lepas tu ada orang kata, aku ada titipkan barang pada orang ni yang dah meninggal dunia ni, cari tak jumpa pun barang tu. Kalau dia dapat buktikan aku betul lah simpan barang pada dia, ada surat perjanjian ke atau dua orang saksi yang tadi, maka barang tersebut kalau dia merupakan barang kemas bernilai $1,000, dia jadi hutang atas si mati. Jadi kalau hutang atas si mati, siapa yang wajib bayar? Yang wajib bayar adalah warisnya. Jadi waris dia kena bayar daripada mana? Daripada harta pusaka. Jadi dengan itu adil. Jadi seorang dah titipkan barang, orang tu meninggal dunia masih boleh mendapatkan haknya. Jadi dengan ini apa pelajarannya? Dalam kita menitipkan barang, maka digalakkan, disunatkan untuk mengelakkan pertikaian kelak adalah kita menulis. Sebab tu di dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang amat panjang daripada atas muka surat sampai bawah muka surat. Paling panjang sekali, ayat paling panjang dalam Quran. Dan cerita dia tentang apa? Tentang boleh bila buat perjanjian. Janganlah kamu malas nak tulis dan sebagainya, macam-macam. Sampaikan ada ulama hairan, tulis perjanjian itu tidak wajib kerana panjangnya ayat itu. Tapi yang benar apa? Tidak wajib kita tulis. Walaupun ayat panjang, tak mana ayat panjang hukum dia wajib kan? Sebab wajib ke tak wajib bukan pasal ayat panjang ke pendek. Kadang ayat pendek pun wajib. Mencirikan Allah, ayat dia pendek je. Qala rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah menetapkan, jangan kamu sembah selain dia. Pendek je, tapi wajib. Betul-betulnya wajib. Ayat itu panjang, tapi dia tidak wajib. Kita dapat seorang pentafsir Al-Quran, kata saya kutub dalam tibilan Al-Quran, dia kata ini wajib. Dan dia telah menyalahi dengan kata-katanya itu semua ulama-ulama lain. Jadi kita ambil hukum bukan dengan hawa nafsu lah. Kita ambil hukum ikut dalil. Baik. Jadi demikianlah sebuah ringkasnya tentang hukum-hukum Al-Wadi'ah. Jadi mungkin ada ada soalan atau apa ke? Wajib tak jemaah-jemaah kan meneguhkan LPM dengan cara yang betul? Wah, saya ulangkan soalannya lah. Lepas tu pandai-pandai kita nilai ya. Soalannya berkenaan dengan masjid lah, LPM, masjid, lembaga pentadbiran masjid lah. Apakah dia memegang amanah? Kemudian kalau dia memegang amanah dan amanah itu mungkin tak dijalankan dengan berapa betul, wajib tak para jemaah menegurnya? Jadi ini soalan sensitif lah, nak jawab ke tak nak jawab. Tapi kalau sebagai kaedah umum, masjid ke bukan masjid, LPM ke bukan LPM, apa juga komisi lah, masjid ke, persatuan ke, sekolah ke, syarikat ke, apa ke, asalnya semua yang memegang kedudukan dan dalam kedudukan itu dia memelihara maslahat yang lebih ramai, yang bukan maslahat dia seorang, maslahat orang lain, itu telah dinamakan amanah. Cuma bezanya ada amanah itu kita laksanakan secara percuma, tak ada bayaran, volunteer saja. Dan ada amanah kita laksanakan dibayar, lagi dahsyat lagi kalau dibayar. Kalau dah dibayar, kalau tak dilaksanakan dengan betul, dahlah berdosa. Kalau sengaja, kemudian dia boleh diambil tindakan terhadapnya. Itu dia. Untuk undang-undang yang ada. Tapi dalam hal amanah seperti menjaga masjid, menjaga anak yatim dan sebagainya, kemudian ada perkara yang tak begitu tepat, tak begitu betul mengikut pandangan kita. Sebab tu saya katakan, mengikut pandangan siapa? Pandangan orang yang tengok. Orang yang kat bawah selalu tengok orang kat atas salah aja. Orang kat atas selalu tengok orang kat bawah ni tak tahu betul-betul apa yang kat atas. Sebab dia tengok daripada atas, kita tengok daripada bawah, mana sama. Jadi ada apa? Ada gap, ada kerenggangan kat situ daripada apa? Pemahaman yang kita tengok berbeza-beza. Jadi sebab itulah, jangan kita melulu. Orang atas jangan asyik kata orang bawah tak tahu. Orang bawah jangan asyik kata orang atas ni melampau, anaya dan sebagainya. Jadi dengan hari ini kita ada ilmu. Ilmu penting. Kemudian yang kedua, tujuan kita apa pun hendaklah untuk kebaikan, bukan untuk diri kita sendiri. Sebab akhirnya kita dah tengok sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan. Wah best, kita dah jumpa kesalahan. Maka kita suka lah, kita tahu. Tapi matlamat kita apa dia? Adalah untuk membetulkan keadaan. Kalau dah bagus, makin bagus lagi. Oleh kerana itu, kita kena jaga sentiasa hati kita, niat kita. Jangan sampai kita lakukan pembetulan kerana diri sendiri rugi saja. Biasanya ia akan jadi lebih dahsyat lagi, lebih teruk. Ini macam tikus nak betulkan labu. Kemudian usaha kita tak diberkahi oleh Allah SWT dan akan dapat dosa. Jadi dalam hal ini kita ada prinsip ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, wa'immatil muslimin, ketua-ketua orang Islam dan orang-orang awamnya. Dan nasihat hendaklah diberikan dengan cocok, dengan hikmah. Jangan sampai memalukan dan seterusnya. Walaupun dia buat itu terang-terangan. Baik. Kalau imam misalnya terlupa satu rakaat, ha, takkan kuasa maki hamun, sudah jalan lah, jangan jadi imam lagi. Takkan macam itu. Itu cara baik-baik lah. Kalau dalam solat kita dah ingatkan, dia tak tahu juga. Lepas solat kakak lah dengan dia. Nabi SAW sendiri pernah lupa. Kalau ni masalah apa? Imam dalam solat ni. Apalagi imam ataupun ketua dalam hal-hal lain. Ha, jadi hendaklah kita berhati-hati dalam hal ini. Baik. Jadi insyaAllah lah. Ada sedikit lagi perkara tentang titipan ini. Mungkin kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Apa yang kita dengar, kita baca, mendapat manfaat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan timbangan kita berat pada hari kiamat kelak. Dan nanti dengan takdir kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.